Tresnan adi nema kada jani hade magadi maningalin demek beli jani dini padidian maram rasa dewek kilangan bangun mapanganan jani disubane adi magadi maratawang tresnan adi sujati kapen beli beli nesta penyakit adi jangan guang kena nyalanan kita cara nak bodoh katuki anu ke ada galah baling harapan hadi buin mewali ada dini di sisi beli Nurit menit.